Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang senantiasa diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita semua kembali dipertemukan Allah Ta'ala pada salah satu majelis ilmu, majelis para penduduk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana memudahkan kita semua hadir di majelis ini malam hari ini, kelak juga akan memudahkan kita berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang orang-orang miskin adalah kelompok yang paling dahulu masuk surga. Ya. Jadi yang namanya orang hidup di dunia ini, yang namanya kampung dunia itu kan kampung ujian. Ya, kampung ujian. Karena dunia itu penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan bencana. Siapapun pasti akan merasakan ujian, bencana dan cobaan tersebut. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ujian yang menimpa manusia itu karena saking pasti terjadinya, itu ibaratnya sama seperti panas dan dingin. Panas dan dingin kan pasti terjadi Bapak Ibu nggih. Makanya di sini kita enggak usah sibuk yang namanya memikirkan dunia, memikirkan ujian tadi, karena semua orang pasti merasakan dan itu pasti akan berlalu sebagaimana berlalunya panas dan dingin. Nah, termasuk yang namanya ujian itu adalah miskin. Banyak orang menganggap bahwa yang namanya ujian itu ketika seseorang miskin saja. Orang kaya itu juga ujian. Orang sakit ujian, tapi jangan dikira sehat bukan ujian, ujian juga gitu kan. Jadi yang namanya semuanya ini adalah ujian Bapak Ibu, dan Allah menegaskan bahwa kebaikan maupun keburukan adalah ujian. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan juga keburukan sebagai fitnah. Kalau diuji dengan keburukan sabar, alhamdulillah lulus gitu kan. Kalau diuji dengan kebaikan bersyukur, nah itu juga lulus. Tetapi betapa banyak orang yang diuji dengan keburukan tapi tidak sabar. Betapa banyak orang diuji dengan kebaikan tapi juga tidak bersyukur. Makanya Nabi Sulaiman ketika diperlihatkan yang namanya singgasana ratu siapa? Belgia. Iya, apa yang beliau ucapkan? Beliau mengucapkan qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Jadi yang namanya singgasana arsy-nya Bilqis ini ada di hadapan beliau ini adalah min fadli rabbi, murni keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, untuk mengujiku kata beliau, aashkuru am akfur, akankah saya itu bersyukur ataukah saya akan kufur. Ya, Jadi itu ujian Bapak Ibu. Makanya kan banyak mobil itu bertuliskan hadza min fadli rabbi. Tapi yang bertuliskan hadza min fadli rabbi kok Cherry, ya? Kok enggak ada Pajero Alphard hadza min fadli rabbi gitu ya. Makanya kalau panjenengan punya mobil bagus hadza min fadli rabbi, biar agak gengsi dikit gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, disebutkan dalam banyak hadis sahih bahwa orang-orang fakir akan mendahului orang-orang kaya menuju surga beberapa waktu. Namun hal ini tidak secara umum, karena di antara orang-orang kaya ada yang banyak bersyukur, banyak bertahmid, banyak beribadah, dan banyak bersedekah. Sehingga mereka memiliki keutamaan yang besar. Karena di samping itu mereka juga selalu menetapi ketaatan dan ibadah. Jadi ada perbedaan pendapat di antara ulama itu, mana yang lebih utama, antara orang miskin, orang fakir yang sabar, dengan orang kaya yang bersyukur. Rupanya ya enggak ada perbedaan, sama-sama utama, karena kondisinya beda begitu. Karena kondisinya berbeda. Intinya siapapun yang mendapat ujian, sabarlah semaksimal mungkin, dan siapapun yang mendapatkan nikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah sebagus mungkin. Nah, tadi dikatakan di sini bahwa orang-orang miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Tapi enggak semua. Ada orang-orang kaya itu yang malah masuk surga lebih duluan daripada orang-orang miskin, karena syukurnya tadi itu. Di samping dia apa? Dia memiliki keutamaan yang besar, dermawan dan lain sebagainya, banyak ibadah, banyak tahmid, juga menetapi ketaatan, juga banyak bersedekah. Makanya ada sebuah hadis kan Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang miskin itu komplain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahab ahlud dzuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu loh sudah borong semua pahala. Jadi sampai mereka enggak kebagian, anggapan orang-orang yang enggak punya. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Ketika kita sholat, mereka juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Ketika kita puasa, mereka juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Sayangnya, mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya yang kami tidak punya. Nah, gimana ini? Iri dalam kebaikan Bapak Ibu diperintahkan. Kalau panjenengan melihat ada orang kok sedekah terus, iri ya. Kalau jenengan melihat kok ada orang bisa takbiratul ihram terus di masjid, enggak pernah melihat pantatnya orang karena kan di depan terus kan. Itu iri ya gitu loh. Kalau jenengan melihat orang semua pada berbuat amal soleh dan jenengan ndak iri, wah berarti ini dipertanyakan keimanannya, mukmin apa ndak gitu kan. Karena dalam hal amal soleh ini kita diperintahkan untuk bersaing, diperintahkan untuk iri. Jangan sampai saya kalah dengan orang ini dalam hal baca Quran misalkan. Jangan sampai saya kalah dengan orang ini dalam hal sedekah begitu. Kalau dia bisa sehari sholat 12 rakaat rawatib, panjenengan ndak, jangan terima begitu. Jangan terima. Seperti para sahabat tadi, ketika orang-orang kaya mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, mereka ndak bisa, mereka komplain gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah itu sudah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa disedekahkan? Jadi rupanya yang namanya sedekah itu bukan dengan harta saja Bapak Ibu. Innalakum bikulli tasbihatin sedekah. Bagi kalian satu ucapan subhanallah adalah sedekah. Wa bikulli tahmidatin sedekah. Satu ucapan alhamdulillah sedekah. Wa bikulli takbiratin sedekah. Satu ucapan Allahu Akbar sedekah. Wa bikulli tahlilatin sedekah. Satu ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. wa fi amrin bil ma'rufi wa fi nahyin anil munkari sadaqah. Setiap kita beramar ma'ruf itu sadaqah, setiap kita nahi mungkar adalah sadaqah. Terus terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada bagian kalian yang satu itu loh ada sadaqah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Perwan sehat? Maksudnya apa itu? Pak Awi? Maksudnya apa Pak Taufik? Dan pada satu anggota kalian itu loh ada sedekah. Nah, para sahabat paham, enggak tahu jenengan ini paham apa pura-pura enggak paham, enggak tahu juga ya. Paling pura-pura paling ya. Wis padha balik kok ya. Nah, kemudian para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajr?" Mungkin bahasa kasaran kita, "Wahai Rasulullah, masa sih orang melampiaskan syahwatnya kok dapat pahala, kok enak men gitu?" Ya, orang melampiaskan syahwatnya kok mendapatkan pahala. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr." Bagaimana menurut kalian? Kalau dia meletakkannya pada yang haram, bukankah dia mendapat dosa? Maka seperti itulah kalau dia meletakkan pada yang halal, maka baginya pahala. Jadi ini ibadah Bapak Ibu. Ini ibadah. Jadi intinya di sini kaum muslimin itu ketika melihat saudara-saudaranya mampu berbuat baik sementara dia tidak bisa, itu dia harus berusaha bisa. Harus iri. Jangan sampai dia dikalahkan kaum muslimin yang lain dalam hal amal soleh. Andaikan dia tidak bisa dia tidak bisa melakukan amal soleh yang dilakukan orang ini, cari jalan lain yang nanti amal soleh itu bisa menandingi, gitu kan? Nah, kayak tadi ketika mereka enggak bisa bersedekah dengan apa? Dengan harta, disuruh Nabi sedekah pakai tasbih, pakai takbir, pakai tahmid, pakai tahlil, pakai amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dulu sudah pernah kita bahas saat kita berbicara tentang pintu-pintu surga Bapak Ibu. Itu kan menunjukkan bahwa kemampuan orang kan berbeda-beda. Ada yang mampunya sholat, ada yang mampunya sedekah, ada yang mampunya jihad, ada yang mampunya puasa. Nah, kalau jenengan tidak mampu bersedekah, cari pintu yang lain. Jenengan mampu perbanyak itu, gitu loh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bahwa orang-orang miskin masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya. Beliau mengatakan ittaqullaha fil fuqara, bertakwalah kepada Allah terkait urusan orang-orang fakir. Kita harus takut kepada Allah. Mentang-mentang kita kaya, dia miskin enggak punya apa-apa, di nomor kesekian kan gitu kan, enggak direken gitu loh. Enggak direken alhaakumut takatsur, bukan apa itu wailul likulli humazatil lumazah ya. Itu kan sebab nuzulnya itu Abu Jahal atau Abu Sufyan datang anak yatim, enggak direken. Karena yatim kan ya miskin, enggak punya bapak, enggak punya. Maksudnya kenapa kita diperintahkan untuk memperhatikan anak yatim Bapak Ibu? Kalau jenengan jadi bapak punya anak, anak didzalimi orang lain kan bapaknya enggak terima kan? Tapi ini anak yatim sapa sih enggak terima gitu loh. Nah, ini anak yatim datang minta malah dihardik gitu kan. Makanya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhladah, kan begitu. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, la yumbadzanna fil hutamah, justru orang yang melakukan itu akan dilemparkan ke dalam al hutamah. Ya, jadi anak yatim, ittaqullaha fil fuqara, bertakwalah kepada Allah terkait urusan orang-orang fakir. Kenapa Pak? Karena kadang-kadang nanti orang miskin itu dia miskin, memang dia di dunia tidak punya pangkat, tidak punya apa-apa, tapi kalau berdoa kepada Allah, wah tidak karu-karuan bisa gitu kan. Nah, fa innahu subhanahu yaqulu yaumal qiyamah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, aina safwati min khalqi, di manakah orang-orang pilihan dari makhlukku, mana orang-orang pilihan makhlukku. Fataqulul malaikah, para malaikat bertanya, manhum ya rabbana, siapa mereka wahai rabb kami. Kata Allah, al-fuqara us-sabiruna raduna biqadari, mereka adalah orang-orang fakir, syaratnya sabar dan ridha kepada takdir, takdirku, lagi-lagi ridha kepada takdir ya, ridha. As-sabirun sabar, ar-raduna ridha biqadari, dengan takdirku, dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya orang itu jadi kaya takdir, Pak. Orang itu miskin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang lahir jadi laki-laki, sama seperti orang lahir jadi perempuan, harus diterima gitu. Lahir dia kok tampan, lahir kok dia itu cantik, dia kok jelek, hitam putih, itu takdir semua dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak boleh kita ngece orang karena hitam. Enggak boleh kita ngece orang karena itu, karena bukan keinginan dia gitu loh. Dia diciptakan seperti itu. Berarti kalau kita ngece orang seperti itu sama dengan ngece yang buat dia gitu kan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, adkhiluhumul jannah, masukkan mereka ke dalam surga. Jadi orang fakir syaratnya sabar dan ridha kepada takdir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulunal jannah, mereka pun masuk surga. Wa yashrabun, yakuluna wa yashrabun, mereka makan dan minum. Wal aghniya'u fil hisabi yataraddadun, sementara orang-orang kaya masih berbolak-balik dalam hisab, masih ngantri, Pak. Karena disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba, tidak bergeser kedua telapak kaki manusia sampai dia ditanya tentang empat perkara. An umrihi fi ma'afnah, umurnya dihabiskan buat apa? Dikasih Allah umur 60 tahun, 70 tahun, itu dibuat ibadah atau dibuat di warkop aja gitu loh. Ditanya sama Allah taala. Ditanya, umur sebanyak itu buat apa? Digunakan untuk perkara yang manfaat atau enggak? Yang kedua, wa an jismihi fi ma ablah. Ditanya tentang jasmaninya, jasadnya. Dia dikasih telinga untuk apa? Dikasih mata buat apa? Dikasih mulut buat apa? Beda Bapak Ibu hisabnya antara orang yang bisa bicara dengan yang enggak bisa bicara. Beda hisabnya antara orang yang punya kedua kaki, kedua tangan sempurna, punya mata, telinga sempurna, dengan orang yang enggak punya mata, dengan orang yang enggak punya telinga, beda hisabnya. Kemudian wa an ilmihi fi ma fa'ala. Dia ditanya tentang ilmunya. Wis belajar apa gurung? Sudah tahu ini halal, ini haram. Kenapa kok hanya mengambil yang haram, enggak mengambil yang halal? Ditanya sama Allah taala. Dan yang terakhir wa an malihi, ditanya tentang hartanya. Pada harta ini ada dua pertanyaan. Min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya? Wa fi ma anfaqahu, dan dikeluarkan untuk apa? Dia mendapatkan harta ini dari cara yang halal opo haram? Baru setelah itu dia keluarkan untuk apa? Makanya semakin banyak harta Bapak Ibu, semakin lama hisabnya. Makanya kalau panjenengan meninggal dunia, usahakan hisabnya ojo dawa-dawa gitu loh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, siapa dari kalian yang hartanya sendiri? Siapa dari kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Paham gak pertanyaannya nggih? Siapa dari kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali hartanya sendiri itulah yang lebih dia cintai daripada harta milik ahli warisnya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya harta kalian sendiri itu yang sudah kalian sedekahkan. Sementara harta milik ahli waris itu yang masih bersama kalian, gitu. Nah, kalau kita meninggalkan diwarisi bapak ibu, ya apa enggak? Tapi kalau disedekahkan itu sudah murni milik kita. Makanya kalau panjenengan semua pingin bagaimana agar harta itu menjadi milik panjenengan abadi, sedekahkan, sedekahkan, sedekahkan seperti itu. Nggih. Biar nanti hisabnya ringan. Nah, buktinya ini. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghnia." Orang-orang fakir masuk surga sebelum orang-orang kaya. Binisfi yaum, dengan setengah hari. Walau setengah hari wae kok, kata siapa? Setengah hari itu khamsi mi'at am, 500 tahun. Nggih. Yadkhulul fuqara'ul jannah, orang-orang fakir masuk surga, qablal aghnia, sebelum orang-orang kaya, binisfi yaum, dengan setengah hari. Yakni khamsi mi'at am, maksudnya adalah 500 tahun. Kita hidup di dunia berapa tahun, Pak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70 tahun. Jarang 100 tahun. Ada memang, tapi kan jarang-jarang, rata-rata 60 70 sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi zaman sekarang banyak makanan kaleng, banyak semua bahan-bahan kimia, jadi umur lebih cepat gitu kan. Seperti itu. Nah, makanya ini 100 tahun saja jarang, 200 tahun enggak ada orang umur 200 tahun. Ini nanti setengah hari itu Bapak Ibu 500 tahun, ya Allah, dan ya lamanya gitu kan. Karena satu hari akhirat itu adalah 1000 tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun." Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu adalah 1000 tahun dari hari-hari yang kalian perhitungkan. Jadi ini. Kemudian dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fuqara al-muhajirin." Sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum muhajirin, "Yasbiqunal aghnia yaumal qiyamati ilal jannah." Pada hari kiamat akan mendahului orang-orang kaya masuk surga, "Bi arba'ina kharifan," dengan jarak 40 kharif. Kharif itu kan musim gugur. Berarti kan 4 bulan. 4 bulan kali 40. Ya, 4 bulan kali 40. Ada berapa? Dengan 40 kharif. Ada yang mengatakan kharif ini kan karena satu kharif itu setahun sekali. Berarti ini sama dengan satu tahun. Berarti 40 tahun. Ya, meskipun 40 tahun ya lama juga gitu kan. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, hadis-hadis yang tadi kita dengar bersama ya, menunjukkan bahwa orang-orang fakir miskin akan didahulukan masuk surga. Tetapi apakah semua fakir miskin? Tidak juga. Karena ada orang fakir yang malah dia itu nanti masuk neraka dan tidak dimaafkan Allah Ta'ala ketika dia sombong. Ya. Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga kelompok orang yang tidak akan diajak bicara sama Allah Ta'ala. Allah tidak mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Pertama, syaikhun zanin, ya, orang tua yang berzina. Ya, zina itu haram, Pak, dosa besar. Tapi kalau dilakukan orang tua, ya, sama-sama zina antara orang tua dengan pemuda, lebih besaran orang tua dosanya. Kenapa? Kalau pemuda kan mungkin masih ada tenaga, masih sawatnya kuat. Orang tua lo, tenaga isopo nih, kayak syaiton memang dia kan, gitu. Wes ringki wes apa kok zina cek nemene gitu kan. Makanya pedih, syaikhun zanin wa malikun kadzab, ya, raja yang berdusta. Raja itu punya semuanya, negara dia punya, senjata dia punya, pasukan punya, lapo kok bohong gitu. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Nah, kalau ini ya masuk neraka gitu kan. Nah, jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang fakir miskin akan didahulukan masuk surga, tetapi mereka adalah orang fakir miskin yang bersabar. Sabar, ridho dengan takdirnya, tidak mengeluh. Kan kadang orang itu mengeluh, ya banding-banding no. Nah ini berarti kan nggak sabar gitu kan. Terus ibadah terus. Kadang-kadang kan ada itu kan diantara badiru bil amali sab'an, segeralah melakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Diantaranya au faqron munsian, atau kemiskinan, kefakiran yang melupakan. Orang Bapak Ibu kadang-kadang karena saking miskinnya sampai lupa ibadah, ribut golek rezeki, dan atau ada juga kebalikannya au ghinan mutghian, atau kekayaan yang membuat orang itu melampaui batas. Karena saking banyak hartanya, dia sibuk mengembangkan harta sampai lupa ibadah. Jadi ini orang fakir miskin yang bersabar, beribadah, dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, matur nuwun ya anak. Ya astagfirullah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Hati-hati, hati-hati. Yo. Pak Taufik sing salah iki. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang bersabar atas kemiskinannya dalam kehidupan dunia. Maka lidah mereka adalah lidah yang senantiasa memuji, mensyukuri dan beribadah. Ya, jadi intinya senantiasa bersyukur, senantiasa apa? Bersabar. Orang-orang seperti itu, Bapak Ibu, tidak diragukan akan dimuliakan pada hari kiamat saat mereka masuk ke dalam surga. Ketika masuk surga, Allah berfirman kepada mereka, ya, surat Al-Haqqah ayat 24, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan nikmat disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Masya Allah, Bapak Ibu bayangkan panjenengan dalam surga, terus Allah, para malaikat bilang kulu washrabu hani'an, makanlah minumlah sepuasmu, ya, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal soleh yang sudah kalian lakukan pada hari-hari yang telah lalu. Jadi ya kita di dunia ini bersabar, Pak. Semua orang pasti mendapat ujian. Ya, semua orang pasti mendapat ujian. Dan masing-masing orang itu kan beda-beda ujiannya. Dia sebagai polisi, dia sebagai guru, beda ujiannya. Enggak mungkinlah guru diuji seperti polisi kan? Dan polisi enggak mungkin diuji seperti guru gitu. Ya, jadi semuanya itu pasti mendapatkan ujian, tapi sesuai dengan kadar apa, sesuai dengan kondisi ada pada dirinya seperti itu. Nah, intinya kita diperintahkan bersabar. Kita hidup di dunia tidak lama, paling 60-70 sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi dengan kita bersabar itu pahalanya besar sekali. Tentunya orang beriman itu lebih memilih sabar, gitu kan? Nah, makna ayat yang tadi saya baca ini sangat jelas. Maksudnya kalian mendapatkan hal itu karena apa yang menimpa kalian ketika terhalang mendapat dunia dengan kemiskinan yang menyelimuti kalian. Itu bukan karena kehinaan kalian, bukan. Jadi orang miskin itu, ya siapa apa yang mau jadi miskin gitu kan? Tetapi miskin ini murni karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abu Tammam seorang penyair, dia mengatakan yanalul fata min aishihi wa huwa jahilu. Pemuda dia mendapat banyak harta padahal bodoh gitu. Wa yukdil fata fi dahrihi wa huwa alimu. Sementara ada orang berilmu tapi kok hari-harinya sempit, rezekinya sempit. Faham ya maksud dari Abu Tamam ini? Dia mengatakan laukanatil arzaqu tajri alal hija, andaikan rezeki itu berjalan sesuai dengan akal orang, maksudnya semakin pintar berarti semakin banyak rezeki. Andaikan rezeki itu berjalan seperti itu, halakna idzan min jahlihin al bahaimu, pasti binatang-binatang ternak pada mati karena mereka bodoh. Bisa difahami ya? Jadi maksudnya yang namanya kemiskinan, kekayaan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang yang enggak boleh pasrah kepada takdir. Kita diperintahkan berusaha. Kalau kita sudah berusaha yang mentoknya begitu, baru kita mengatakan takdir. Bukannya wis tak ndolok wae, nek takdir kaya lak kaya dhewe, nek takdir miskin lak masih usaha tetap miskin, yaitu orang Jabariyah namanya. Jadi menganggap bahwa dia itu terpaksa gitu loh. Menganggap masya Allah, jazakallah khairan Pak Taufik. Ya, jadi menganggap bahwa dia itu dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk masalah takdir ini ada kelompok Jabariyah, ada kelompok Qadariyah. Qadariyah mengatakan takdir tidak ada, semua tergantung kepada kehendak dan upaya saya. Itu orang Qadariyah. Sementara orang Jabariyah kebalikannya. Orang Jabariyah mengatakan semuanya berdasarkan takdir. Saya tidak punya upaya, tidak punya kehendak gitu. Makanya kalau orang itu dia itu Jabariyah Bapak Ibu, dia nanti menganggap bahwa Allah itu zalim ketika menjadikan orang itu lahir dalam kondisi kafir terus kau masuk neraka karena anggapannya Allah maksa dia gitu loh. Nah, padahal enggak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala di samping ada takdir, tapi dia juga memberi kita akal, memberi kita kemampuan untuk berupaya gitu kan. Nah, makanya yang benar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takdir ada dan kita semua enggak bisa keluar dari takdir, tapi di sisi lain kita juga punya upaya-upaya. Gitu. Kita punya akal, kita punya hati gitu kan. Nah, insyaallah demikian. Betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an di situ Allah menganjurkan orang-orang beriman memberikan pinjaman kepada Allah di dunia dengan pinjaman yang baik. Ya. Siapapun yang melakukannya niscaya hartanya dilipat gandakan di dunia dan mendapat pahala yang besar di akhirat. Jadi kalau kita melihat ada orang miskin, itu ujian bagi orang kaya sebetulnya. Mau memberi pinjaman apa enggak kepada Allah Ta'ala. Dan jadi yang dimaksud dengan memberi pinjaman kepada Allah Ta'ala itu adalah bersolawat, apa? Bersodaqoh. Dalam Al-Baqarah 245 Allah berfirman, "Madza alladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un." Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan? Siapa yang mau memberi Allah pinjaman dengan pinjaman yang baik? Maksudnya bersedekah, berinfak di jalan Allah Ta'ala. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Gitu. Jadi dengan berinfak itu sama dengan memberi pinjaman kepada Allah, nanti Allah melunasi dengan jauh lebih banyak dengan 700 kali lipat hingga berlipat-lipat yang sangat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan. Maksudnya Allah itulah yang memberikan kalian banyak rezekinya, menjadikan kalian sempit rezekinya. Jadi enggak usah mengeluh, usaha aja jalan seperti apa. Nah, nanti ketika Allah memberi banyak rezeki berarti itu ujian agar dibagi kepada orang-orang yang rezekinya sempit. Dan orang yang rezekinya sempit aja mengeluh, sabar gitu. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terimon. Kalau pian enggak terima, berarti enggak terima dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan takdir. Ya, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, apakah yang akan diperbuat Allah terhadap pinjaman kita? Sesungguhnya pinjaman dan sedekah kita kepada orang-orang miskin dan orang-orang muslim yang membutuhkan akan diganti Allah pada hari kiamat dengan berlipat ganda. Ada satu hadis Bapak Ibu, pengen tahu enggak panjenengan? Jadi ini ada orang-orang ngantri di hisab penghuni neraka, ya ngantri gitu, pokoknya belum masuk surga ngantri. Itu saya pernah ada gambar di WhatsApp, ya kata orang itu banyak ngantri banyak gitu. Nah, itu Bapak Ibu bayangkan, itu ada komentarnya di situ, andaikan kalau orang sebanyak itu semua nuntut kepada kita akan kedzaliman yang pernah kita lakukan, itu gimana kira-kira ini? Jadi ada orang 1000 misalnya semua menuntut kita karena kita berbuat zalim kepada mereka. Nah, pada hari kiamat itu seperti itu. Makanya kita mulai sekarang berhati-hati, jangan pernah berbuat zalim. Meskipun kita kuat sekarang, itu nanti pasti di hari kiamat mereka akan nuntut gitu. Nah, di sini ada orang ngantri Pak lama mau masuk neraka. Terus ada satu orang penghuni surga lewat, dipanggil. Inilah yang membuktikan bahwa kadang-kadang orang miskin itu malah kita butuh kepada orang miskin gitu kan. Buktinya nanti menjelang kiamat itu orang itu berkeliling membawa sedekah pakai emas, bukan lentuk, bukan apa, bukan tempe, bukan nasi taboan, bukan aqua, tapi emas. Berkeliling mencari orang yang mau menerima sedekah emasnya. Ketika ketemu, apa dia bilang, lo pian datang sekarang, tidak butuh saya. Datang kemarin, lo saya butuh. Tidak diterima sedekahnya, Pak. Padahal sedekah dari emas. Makanya, mumpung masih banyak orang yang mau menerima sedekah, banyak-banyaklah bersedekah. Karena ada seorang sahabat itu namanya Hakim bin Hizam. Setiap datang orang yang membutuhkan, atau pengemis, apa kata di ahlan, billadzi yahmilu zadi ilal akhirah, selamat datang kepada orang yang membawa bekalku ke akhirat. Begitu nih kita kan enggak, ya saya sih maksudnya, kadang ada orang butuh tuh malah melengos pura-pura enggak tahu, itu jangan seperti itu. Nah, gimana elati mawon? Iya, jadi gini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ngantri ya, ini orang yang biasanya penghuni surga, penghuni neraka, orang-orang kaya sih. Kenapa? Rata-rata orang kaya itu semakin kaya semakin sombong gitu kan. Makanya Allah mengatakan innal insana layatugha apa? Ar-ra'ahu staghna. Jadi manusia itu semakin melampaui batas ketika merasa dirinya itu sebuah kecukupan. Ketika merasa dia itu kambing apa? Kaya, jadi semakin sombong Pak. Makanya rata-rata orang kaya gitu. Nah, ini terus ada penghuni surga lewat, orang miskin paling dia, oh enak santai lewat gitu kan. Soalnya gak ada hisape gitu. Dipanggil, hei fulan, atadzkur yauma ansaqaituka ma'an, pian eling dak di hari yang dulu pian pernah tak kasih minum air. Diling-iling, iya ta ya gitu. Akhirnya iling diberi syafaat, diajukan kepada Allah, diterima, dia pun masuk surga. Bayangkan kalau yang diberikan itu rumah Pak, bayangkan kalau yang diberikan itu pajiro gitu, ini air loh, diundat-undat, enggak malu ta gitu ya. Tapi karena kondisi itu kan saking butuh kepada amal ya, dan di akhirat itu sudah enggak berlaku hukum dunia, ngundat-ngundat enggak menjadi masalah gitu. Dalam riwayat lain, atadzkuru yauma an sababtu laka wudu'an, masih ingat enggak pada hari pian dulu itu tak kasih air untuk berwudu. Jadi dia berwudu, mungkin dia megangi kerannya begitu atau nyeboki gini menuangkan sedikit, itu sampai seperti itu Pak, karena saking butuhnya amal soleh gitu loh. Makanya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan kita senantiasa mengingat-ingat hari di mana nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, musuh kita banyak, di depan ada Allah, di sini neraka, belakang malaikat Jabaniyah misalnya, ya Allah tuh kayak apa kita gitu kan. Nah, kalau orang senantiasa ingat-ingat itu, Bapak Ibu enggak berani dia zalim, enggak berani dia sombong. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang senantiasa mengingat makan. Lapar kan? Mati. Karena dengan kita senantiasa mengingat mati, mengingat akhirat itu kita senantiasa semangat untuk beramal soleh, senantiasa malas untuk berbuat dosa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikrohatimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yakni al maut, maksudnya adalah mati. Juga beliau menganjurkan kita untuk sering-sering datang ke kuburan, Pak. Sering-sering datang ke kuburan, karena datang ke kuburan itu mengingatkan kita akan akhirat, membuat hati lunak. Makanya para ulama mengatakan kalau kita itu pingin hatinya lunak, pingin hatinya peka, senantiasa takut kepada Allah, merasakan apa yang dirasakan saudara yang lain, itu sering ziarah kubur, ya, dan sering datang ke rumah sakit. Tapi nggak tahu pas pandemi begini boleh tak ke rumah sakit? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang berziarah kuburlah, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi hati kita itu menjadi lunak, menjadi semangat ibadah, menjadi mudah merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara muslimin yang lain, begitu. Insyaallah demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sudah isya nggih. Maksud hati pengin memeluk gunung tapi apa daya kok sudah azan isya. Nggih, barakallahu fikum jami'an, dan mari kita tutup kajian kita dengan berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi Corona wa sallituhu ala kulli kafir wa zalim wa munafiq wa mariq wa muharibil lidin wa najji minhu kulla muslimin mustad'afin madlum fa innahu jundun min junudik amruhu biyadik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu amman tasha' innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minash sharri kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa idza qadaita lana qada'an faj'al aqibatahu rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا